di mana letak salahnya. Duduk salah, tagak pun bedo, nanda lakukan selalu salah. Bakato lurui apa adonyo, namun adia salah menyangko. Yeah.